Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khayral haditsi kitabullah wa khayral hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah. Hamdan alhamdulillah pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita untuk meneruskan pembacaan kitab Kasyfus Syubhat yang ditulis oleh Asy'ah Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan terlewat beliau sebutkan terakhir tentang syubhat yang dikeluarkan oleh orang-orang musyrik ataupun orang-orang yang itu dalam keadaan kebingungan, bahwa malaikat Jibril alaihissalam waktu itu menawarkan untuk membantu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api. Mereka beranggapan berarti ini menunjukkan boleh istighosah dengan makhluk. Maka jawabannya pertama di sini dhaif. Dan disebutkan diambil dari Ka'ab al-Ahbar, termasuk dari kabar-kabar Isra'iliyat. Demikian juga disebutkan bahwa kalaupun sahih, maka istighosah dengan makhluk yang dia itu mampu, maka ini boleh. Makhluk yang dia itu di hadapan dia dalam keadaan hidup dan mampu untuk membantu, maka ini boleh. Hadisnya sangat banyak. Demikian juga ayat Al-Quran, kisah Nabi Musa AS. Maka seperti ini boleh. Dan itu mirip dengan syubhat sebelumnya. Syubhat sebelumnya juga demikian. Mereka menyebutkan tentang istighosahnya manusia nanti dengan para nabi pada hari kiamat. Mereka juga mengatakan seperti kalimat yang tadi, boleh. Berarti istighosah dengan para nabi. Jawabannya adalah istighosah kepada makhluk yang dia itu mampu di hadapan dia, maka ini boleh. Jadi kesimpulannya mereka ingin apa? Ingin mencari dalil-dalil untuk memperbolehkan istighosah dengan orang yang sudah meninggal. Yang itu adalah perbuatan syirik. Dan tidak ada dalil yang menunjukkan bolehnya istighosah dengan orang yang sudah meninggal, orang soleh yang sudah meninggal, atau semisal itu. Dan kita akan masuk di pembahasan-pembahasan terakhir di dalam buku ini, yang mana beliau menyebutkan di dalam buku ini, yakni buku Kasyfus Syubhat ini, bantahan untuk orang-orang yang mempunyai kerancuan-kerancuan. Dan bantahannya itu, kalau kita lihat di pembahasan-pembahasan sebelumnya, terbagi menjadi dua. Bantahan secara mujmal, yaitu secara global. Kemudian bantahan secara mufassal, yaitu secara rinci. Pembahasan yang dia itu atau bantahan secara mujmal atau garis besar atau global yaitu apa? Ayat-ayat yang dia itu mutasyabihah ataupun hadis-hadis yang mungkin mutasyabihah digiring kepada ayat-ayat yang muhkam, yang jelas. Ataupun hadis-hadis yang muhkam, yang jelas. Demikian orang-orang yang dia itu ilmunya kokoh. Atau mengikuti orang-orang yang mempunyai ilmu yang kokoh. Bukan sebaliknya mencari ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang dia itu rancu, kemudian dijadikan keyakinan, dijadikan akidah. Itu adalah jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Jawabannya adalah demikian, jawaban secara global. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-Imran, "Walladzi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamat hunna umul kitab wa ukharu mutasyabihat." Allah yang menurunkan Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an ada ayat yang dia itu muhkam, yang jelas maknanya. Dan di dalam Al-Qur'an ada yang dia itu mutasyabihat, yang dia itu rancu. Sebutkan mutasyabihat bisa artinya adalah ayat yang memang tidak diketahui maknanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seperti Alif Lam Mim ataupun Toha atau yang lainnya. Maka ini tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga qiraah atau bacaan bagi qari atau pembacanya dia itu berhenti di lafaz wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui takwilnya mutasyabihat kecuali Allah. Yaitu tadi ayat-ayat yang dia itu muqata'at, yang terputus-putus seperti Alif Lam Mim ataupun Toha atau Nun, itu tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan makna mutasyabihat yang kedua adalah yang dia itu bisa digiring kepada beberapa makna. Bisa digiring kepada makna yang batil, bisa digiring kepada makna yang benar. Adapun orang-orang yang hatinya dalam keadaan lurus, maka mereka menggiring kepada makna yang benar. Ayat-ayat yang mutasyabihat digiring kepada ayat-ayat yang muhkam. Maka jadilah semua ayat itu menjadi muhkam. Demikian juga oleh Syaikh Abdurrahman Al-Sa'di rahimahullah. Jadi kita mengikuti ayat-ayat yang ditemu muhkam, yang ditemu mutasyabihat digiring kepada ayat yang muhkam. Bukan sebaliknya. Mencari ayat-ayat mutasyabihat yang sesuai dengan hawa nafsunya di dalam perbuatan-perbuatan kesyirikan dan semisalnya. Kemudian juga bantahan yang ada dalam buku ini, bantahan secara apa? Mufassal, secara rinci. Itulah yang kita bahas sampai pembahasan terakhir kemarin. Ini bantahan-bantahan beliau rahimahullah taala secara apa? Secara rinci. Demikian juga disebutkan bahwa Kasbu Syubhat ini, buku ini adalah membahas tentang syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan yang dimiliki orang musyrik atau orang-orang yang terpengaruh dengan orang-orang musyrik atau orang-orang yang dia itu dalam keadaan bingung. Dan penyakit hati yang dimiliki oleh seorang hamba itu bisa terbagi menjadi dua. Ya, penyakit yang dimiliki oleh seorang hamba, oleh seorang manusia, itu terbagi menjadi dua. Maradul qulub kismani. Sebagaimana telah lewat pembahasannya, seperti di dalam Zadul Ma'ad, yang ditulis oleh Ibnu Qayyim dan sebagainya. Demikian juga di dalam Syarah Kitab Tawiyah Al-Imam Ibnu Abil Is. Bahwa penyakit itu ada dua. Bisa penyakit syahwat, yang kedua syubhat. Syahwat yang berkaitan dengan hawa nafsu, entah dengan harta ataupun dengan wanita ataupun kedudukan, ri'asah, kepemimpinan, kemasyhuran dan sebagainya, ataupun penyakit yang dia itu adalah syubhat, kerancuan di dalam pemikiran dia. Maka dari dua penyakit itu yang lebih mudah disembuhkan disebutkan yaitu penyakit syahwat, dengan diberikan urusan dunia dia diharapkan dia itu sembuh. Berbeda dengan orang-orang yang jatuh ke dalam permasalahan syubhat, kerancuan. Kadang ini sulit, membutuhkan waktu untuk kemudian dia kembali kepada keyakinan yang benar. Dan buku ini membahas tentang permasalahan syubhat. Membahas tentang masalah syubhat, keyakinan-keyakinan, kesalahan-kesalahan di dalam apa? Di dalam menafsirkan ayat ataupun hadis yang salah. Kemudian nanti beliau akan menyebutkan terakhir dalam bahasan ini, ya, kesimpulannya adalah bahwa ujung-ujung kesesatan mereka itu, ujung-ujung mereka itu tergelincir, terjatuh kepada kesesatan itu kembalinya kepada permasalahan dunia. Ya, bisa juga ini kembali kepada permasalahan syahwat. Nanti di akhir pembahasan ini beliau akan menyebutkan permasalahan itu. Yaitu apa? Bahwa sebenarnya mereka itu sudah mengetahui kebenaran. Sebagian mereka sudah mengetahui kebenaran itu. Tetapi apa? Tetapi menyelisihi orang-orang yang ada di kampungnya, di daerahnya. Menyelisihi orang tuanya. Atau menyelisihi saudaranya. Atau berbenturan dengan kedudukan yang dia sudah ada padanya. Akhirnya apa? Pengetahuan tentang kebenaran itu dia tinggalkan. Gara-gara apa? Gara-gara ingin mendapatkan dunia. Ishtaru bi ayati ilahi tsamanan qalila. Mereka membeli ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan harga yang sedikit. Bukan berarti maknanya kalau harganya itu banyak boleh, tidak. Ya. Bukan berarti kalau ishtaru bi ayati ilahi tsamanan katsiran, membeli ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan harga yang banyak boleh, bukan. Ya. Yang sedikit demikian juga yang banyak tetap tidak boleh. Semuanya tidak boleh. Seseorang tidak boleh meninggalkan keyakinan yang dia yakini, keyakinan yang benar itu gara-gara apa? Gara-gara untuk mendahulukan dunia. Sehingga dia terjatuh kepada ayat ini tadi. Membeli ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan harga yang sedikit, mendahulukan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Kenapa kamu tidak ikut? Ya, kenapa kamu ini umpamanya mengikuti mereka acara-acara bid'ah? Karena aku nanti dicemooh. Demikian juga aku dikucilkan. Demikian juga kenapa kamu melakukan yasinan dan sebagainya, acara-acara tersebut? Karena nanti dituduh tidak apa? Berbakti kepada orang tua dan sebagainya. Padahal dia tahu bahwa itu adalah perkara yang bid'ah. Atau bahkan mungkin yang jatuh pada kesyirikan, kenapa kamu menziarahi kuburan-kuburan wali? Karena mereka semua melakukannya. Kalau aku kemudian menyelisihnya, dituduh Wahabi atau semisalnya. Mereka akan menjauhi aku. Semua akan menjauhi aku. Sehingga dia ikut melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Padahal sudah tahu bahwa itu adalah apa? Perbuatan-perbuatan yang syirik. Mendatangi kuburan-kuburan orang soleh, menziarahi mereka dalam keadaan ziarah yang itu ziarah yang bid'ah atau dalam keadaan safar, kemudian menjadikan orang yang sudah meninggal itu sebagai perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah tahu sebenarnya, tetapi dia lakukan karena mendahulukan kehidupan dunia atas akhirat. Karena tidak enak atau tidak merasa ya senang apabila kemudian menyelisih mereka. Sungkan menyelisih mereka, orang-orang yang dari kampungnya. Atau semisal itu. Ini akan dibahas di dalam bahasan akhir di dalam buku ini. Bahwa mereka, sebagian mereka itu tahu bahwa itu adalah salah yang mereka sudah lakukan. Tetapi apa? Karena mereka tidak bisa meninggalkan kebiasaan orang-orang yang ada di kampungnya. Atau tidak ingin untuk kemudian kedudukan dia itu menjadi hilang. Seperti yang ada pada Heraklius. Dia sudah tahu bahwa Nabi akan menguasai tempat dia. Demikian juga Nabi SAW dalam keadaan benar bahwa dia itu adalah seorang Nabi. Tetapi apa? Tapi karena dia tidak ingin kalau kerajaan dia itu kemudian hancur. Kedudukan dia sebagai orang yang terhormat itu hancur. Akhirnya dia mendahulukan dunia. Mati dalam keadaan kafir. Disebutkan oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Di akhir-akhir pembahasan ini, setelah disebutkan tentang syubhat mereka yang terakhir, bahwa malaikat Jibril memberikan tawaran kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyelamatkan Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api. Sekarang beliau akan menyebutkan, ini termasuk dari akhir pembahasan ini, qala rahimahullah ta'ala walinakhtima al-kalam insya'allahu ta'ala. Dan untuk kita mengakhiri pembicaraan insya'allahu ta'ala bimas'alatin adhimatin muhimmatin syiddan, dengan masalah yang besar dan penting sekali. Tubhamu mimma taqaddama, dipahami dari apa yang telah lewat. Saya menyebutkan di dalam syarah, khatamal mu'alif hadhi syubha bima sanadin adhimah. Menutup penulis hadhi syubhat, syubhat-syubhat ini dengan permasalahan yang besar. Ya, demikian. Hiya, dia adalah annahu labudda ayakunal insan muwahidan biqalbihi wa qawlihi wa amalihi. Harus seseorang manusia itu mentauhidkan Allah dalam ya dengan hatinya, demikian juga ucapannya dan amalannya. Harus seorang itu ketika bertauhid harus dia itu mengesakan Allah di hatinya. Seorang yang dia itu punya akidah harus kemudian dengan hatinya, demikian juga dengan ucapannya dan dengan perbuatannya. Sebagaimana definisi iman sendiri, ya al-imanu apa itu? At-tasdiqu bil janan wa qawlu bil lisan wal amalu bil jawarih bil arkan. Ya, bisa ditulis bahwa iman itu adalah at-tasdiqu bil janan, yaitu membenarkan, meyakini dengan hati. Demikian juga wal iqraru bilisan, mengucapkan dengan ucapan, dengan kalimat syahadat. Kemudian juga wal amalu bil arkan, beramal dengan perbuatan. Dalilnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis mutawatir alaih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al imanu bid'un wa sab'una syubah. Iman itu ada 70 sekian. Fa'alaha, yang paling tinggi itu adalah kalimat la ilaha illallah. Paling tinggi kalimat syahadat la ilaha illallah. Berarti apa? Berarti harus dia mengucapkan. Kemudian wa adnaha, paling rendah imatatul adza anitariq. Ini contoh saja yang Nabi sebutkan. Yang paling rendah itu adalah apa? Menyingkirkan bahaya dari jalan. Berarti apa itu? Berupa perbuatan, menyingkirkan bahaya atau duri dan semisal dari jalan itu berarti apa? Menunjukkan perbuatan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu sebagian dari iman. Dan malu itu adalah perbuatan hati. Jadi meyakini di dalam hati. Sampai Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah taala beliau membuat buku Syu'abul Iman. Cabang-cabang iman dari hadis ini tadi. Iman itu ada 70 sekian cabang. Di antaranya Nabi sebutkan 3 tadi. Kemudian beliau kumpulkan dari ayat Al-Qur'an, demikian juga hadis. Dari amalan-amalan yang di situ termasuk dari cabang keimanan, salat, zakat, puasa, haji, beliau masukkan hadis-hadis yang berkaitan dengan itu. Demikian juga rukun iman. Demikian juga masuk birrul walidain, jihad dan sebagainya. Beliau kumpulkan di dalam buku beliau itu, Syu'abul Iman, buku yang tebal. Hadis-hadis yang berkaitan dengan cabang-cabang keimanan tersebut. Jadi harus seseorang itu yang bertauhid dengan apa? Dengan hatinya, demikian juga ucapannya, demikian juga amalannya. Fa in kana muwahhidan biqalbi, kalau dia itu mengesakan Allah, yakni mengesakan Allah Subhanahu wa taala, bertauhid dengan hatinya, walakinahu lam yuwahhad biqaulihi, tapi tidak mentauhidkan dengan apa? Dengan ucapannya, au bi amalihi, atau dengan amalannya, fa inna ghairu shadiq, maka dia tidak jujur fi dakwahu, di dalam pengakuan dia. Ya, dia umpamanya hatinya saja aku beriman, tapi amalan tidak ada. Katanya beriman, tapi tidak ada amalan, tidak ada sholat dan sebagainya. Maka seperti ini apa? Berarti bukan jujur di dalam pengakuannya. Li'anna tauhid al-qalbi yasba'uhu tauhidul qaul wal amal. Karena tauhid berupa hati itu mengikutinya tauhid berupa ucapan dan amalan. Ya, demikian. Kemudian belum menyebutkan hadis inna fil jasadi mudghah, ketahuilah sungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Apabila bagus daging tersebut, maka bagus jasad semuanya. Apabila rusak, maka jasad itu rusak semuanya. Ala wahyal qalb, ketahuilah dia adalah hati. Jadi hati itu mengaruhi. Hati itulah yang membawa kepada amalan. Maka demikian, Beliau menutup, ya insya Allah ta'ala, dengan permasalahan yang besar. Demikian juga penting sekali. Walakinna nufaridu lahal kalam. Akan tapi kita menyendirikan, kita mengkhususkan untuk pembicaraan ini, ya, ya pembicaraan ini kita khususkan. Li'idhami sya'niha, karena besar perkaranya. Ini beliau menyebutkan perkara yang besar dan kita mengkhususkan pembicaraannya, nufaridulaha, ya menyendirikan masalah ini, ya. Di dalam pembicaraannya itu kita khususkan, bahkan disebutkan di akhir pembahasan ini, karena perkaranya besar. Li'idhami sya'niha. Ya, sebagian orang mengatakan ya ujung-ujungnya uang. Ujung-ujungnya dunia. Sebagian mereka demikian. Walaupun sebagian mereka memang karena bodoh, karena tidak tahu, karena syubhat, kerancuan. Dan sudah disebutkan oleh beliau. Ini beliau sudah menyebutkan jawaban syubhat-syubhat itu, dan beliau merasa bahwa sudah cukup bantahan terhadap syubhat mereka itu. Syubhat yang lemah semua, tidak ada nilainya. Semuanya tidak ada nilainya. Lalu kenapa masih terjatuh kepada kesesatan tersebut, kepada syubhat tersebut? Ya karena ini boleh khususkan di akhir pembahasan, karena dunia. Karena mengikuti dunia. Ujung-ujungnya untuk mencari kedudukan, ya untuk mencari harta, untuk mencari uang dan sebagainya. Ini boleh khususkan pembahasan ini. Walikas rotil golat fiha, dan banyaknya kesalahan di dalamnya. Fanaqul, maka kami katakan, ala khilafa ana tauhid la budda yakuna bil qalbi wal lisan wal amal. Tidak ada perselisihan, sesungguhnya tauhid harus berupa hati, demikian juga ucapan, demikian juga amalan. Tadi sudah kita sebutkan. Demikian juga dalil-dalilnya. Fa in ikhtalla syai'un min hadza, kalau kosong, yakni hilang sesuatu dari ini tadi, yakni dia yakin dengan hati saja. Kemudian tidak mengucapkan syahadat umpamanya, atau tidak melakukan lam yakun arrajul musliman, maka tidaklah orang ini menjadi muslim. Jadi kalau dari tiga ini ada yang tidak lengkap, maka dia bukan seorang yang muslim. Fa in arafa tauhid wa lam ya'mal bihi, kalau dia mengetahui tauhid tapi tidak beramal. Tahu, benar-benar tahu, tapi tidak beramal. Ya, fa lam ya'mal bihi fa huwa kafirun, maka dia kafir mu'anidun. Demikian juga membangkang, maka dia itu kafir pembangkang. Mengetahui tauhid, mengetahui Allah Subhanahu wa taala itu yang menciptakan, yang berhak untuk diibadahi, tapi dia membangkang, maka dia kafir. Walaupun dia meyakini, walaupun dia bersyahadat, walaupun dia bertobat, setelah roh ditenggorokan, tidak ada manfaatnya. Adapun kalau dia bertobat sebelum roh ditenggorokan, sebelum dicabut oleh malaikat pencabut nyawa, maka masih diterima. Tapi kalau kemudian dia membangkang seperti itu dan dia tahu, tapi tidak kemudian taat kepada Rasul, maka kafir. Taunya itu tidak bermanfaat. Dia tidak beramal dengan pengetahuan dia miliki, maka dia kafir. Seperti siapa? Kafir'aun wa iblis wa amsalihima. Seperti Fir'aun dan iblis dan semisal keduanya. Sebagaimana Allah sebutkan tentang Fir'aun. Sungguh Allah S.W.T. Rahmatullah Ta'ala. Fa'idha wahadang rohu kama za'ama biqalbi. Apabila dia mentauhidkan Allah S.W.T. sebagaimana dia sangka dengan hatinya. Walakinahu lam yuwahidhu biqaulihi. Tapi dia tidak mengesahkan Allah dengan ucapannya. Au fi'lihi atau ucapannya atau perbuatannya. Fa'inahu min jinsi Fir'aun. Maka dia jenisnya seperti Fir'aun. Apa itu jenisnya Fir'aun? Jadi meyakini dengan hati saja Allah itu yang menciptakan alam semesta, tapi tidak mengesahkan Allah dalam hal ucapannya dan perbuatannya. Perbuatannya tidak menunjukkan orang yang taat. Maka jenisnya seperti jenis Fir'aun. Alladzikana mustaikinan bilhaq, aliman bihi, tahu yang benar. Dan dia mengetahuinya, benar-benar ya, tahu, yakin. Lakinahu asara wa anada, tapi dia terus menerus dengan kekafiran dia dan apa? Membangkang. Dia sudah tahu kebenaran ada pada Nabi Musa alaihissalam, tapi membangkang. Wabagi alamakan alihi min dakwa rububiyah. Bahkan dia mengaku-ngaku, ya, sebagai apa? Sebagai Rob. Ini sudah parah sekali. Dan itu adalah apa? Itu adalah orang-orang yang sedikit. Jarang orang kemudian mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah pencipta. Tapi ini orang yang aneh. Fir'aun ini. Dan dia pun yakin Allah adalah yang menciptakan alam semesta. Allah sebutkan di dalam surat An-Naml ayat yang ke-14. Allah Ta'ala wajahadu biha. Dan mereka mengingkarinya, menolak dengannya. Wastaiqonatha angfusum, dan hati-hati mereka meyakininya, meyakini kebenaran Nabi Musa alaihissalam. Ya, mereka menolak kebenaran Nabi Musa alaihissalam zulman wa uluan, karena kedzaliman, demikian juga karena kesombongan, merasa tinggi. Hatinya sebenarnya meyakini. Sampai ketika dia tenggelam, Fir'aun mengucapkan kalimat tidak ada manfaatnya. Amantu billati anahu la ilaha illa alladhi amanat bi bani Israil. Ya, dia beriman terhadap sebagaimana Bani Israel beriman, tidak ada manfaatnya. Demikian juga Nabi Musa berkata kepada Fir'aun di surat Al-Isra ayat yang ke-102. Laqad alimta ma anzala haula'i ila rabbis samawati wal ardi basa'ira. Engkau sudah tahu, wahai Fir'aun, sungguhnya engkau sudah tahu. Tidaklah yang menurunkan ini semua, ya mereka ini ayat-ayat, tanda-tanda, mujizat-mujizat yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam. Sebenarnya engkau sudah tahu, wahai Fir'aun, tidaklah yang menurunkan kecuali ilah Rabbu Samawat. Pemilik langit-langit, wal ard dan bumi. Basair, benar-benar dalam keadaan dia itu tahu sebenarnya. Ini, jadi dia menolak karena apa? Karena sombong. Maka demikian. Jadi orang yang dia itu meyakini tauhid tapi tidak beramal, maka dia itu kafir sebagaimana Fir'aun. Demikian juga iblis. Iblis bagaimana waktu itu? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bersama dengan teman-temannya, para malaikat, demikian juga Nabi Adam alaihissalam, sampai ketika dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam, dia kemudian menolak. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu ila iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika kami mengatakan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka mereka sujud kecuali iblis. Ya. Ini istisna munqati, karena iblis tidak termasuk dari malaikat. Tapi semuanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya sujud kecuali iblis. Aba wastakbar. Dia menolak dan dalam keadaan sombong. Karena sombong dia menolak. Dan waktu itu Allah memerintahkan semuanya sujud kepada Nabi Adam. Ini malaikat sujud kepada Nabi Adam, demikian juga iblis. Itu sebagai ujian. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti menunjukkan bolehnya sujud kepada makhluk, tidak. Tapi ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk mengajari apa? Mengajari sihir. Sebutkan dalam surat Al-Baqarah. Ya. Alam malaika ini Harut wa Marut, di Babil Harut wa Marut. Ketika Allah perintahkan kepada dua malaikat di Babil, di daerah Babil, yaitu malaikat Harut dan Marut, ya, untuk mengajari sihir. Wa may yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Tidaklah keduanya itu mengajari sihir, kecuali kemudian keduanya mengatakan, sungguhnya kami ini cobaan saja untuk kalian. Kami mengajari kalian itu, sihir ini adalah sebagai fitnah, sebagai ujian untuk kalian semua. Bukan berarti sihir itu boleh, bukan. Tapi ini adalah untuk mencoba kalian. Jadi mereka, para malaikat ini adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah perbuatan haram, sihir tersebut. Demikian juga ini tadi, Allah memerintahkan kepada para malaikat sujud kepada Adam, bukan berarti mana yang boleh sujud kepada makhluk, tidak. Tapi ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang dia itu mengetahui tauhid tapi tidak beramal, maka dia seperti apa? Seperti iblis, demikian juga Fir'aun dan semisal duanya. Dan dia adalah kafir. Disebutkan di dalam Sahih Bukhari, ya, kisahnya Herakles. Beliau menyebutkan hadis yang panjang. Di kitab Bada'ul Wahyi. Bada'ul Wahyi. Permulaan turunnya wahyu. Hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika Abu Sufyan bin Harb sebelum masuk Islam, beliau mendatangi Heraklius. Dan Heraklius ini punya pengetahuan tentang masalah Injil dan semisalnya. Sampai kemudian terjadi pembicaraan tentang ciri-ciri Nabi tersebut. Dan dia pun yakin bahwa Nabi Muhammad benar-benar telah diutus. Wasa'altuka hal yaqdiru fadakarta ala wakadzalika rusul la ta'dir. Ya, la ta'dir. Aku bertanya kepada engkau ya Abu Sufyan, ucapan Herakl. Apakah dia pernah berkhianat? Engkau katakan tidak pernah. Dan Abu Sufyan waktu itu tidak berbohong. Kenapa? Karena bohong itu adalah sifatnya budak. Yang suka bohong itu adalah budak. Sedangkan orang merdeka itu tidak berbohong. Apalagi waktu itu di belakang dia teman-temannya, orang-orang musyrik juga. Kalau dia berdusta akan ketahuan. Maka dia tidak bisa berbohong. Dia mengatakan iya, bahwa dia tidak pernah berdusta. Kemudian Herakl mengatakan, wakadzalika rusul la taghdir. Demikianlah para rasul, dia tidak akan berbohong. Jadi kesimpulannya bahwa dia itu tahu bahwa Nabi Muhammad itu adalah benar. Kemudian disebutkan di akhir dari hadis ini, hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang nanti akan disebutkan Herakl itu akhirnya apa? Mati dalam keadaan kafir. Padahal dia apa? Mengetahui kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasara Heraklu, yakni Heraklius, nama, ya nama dari Raja Romawi, dan gelarnya itu adalah Kaisar, yakni Kaisar yang kita kenal Kaisar Heraklius. Adapun orang-orang seperti di Habasyah, Ethiopia, maka gelarnya adalah Najasyi. Yang di zaman Nabi namanya Ashamah. Yang dia masuk Islam turun ayat wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara ayunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq. Sebagaimana dalam surat Al-Maidah, apabila mereka mendengar apa yang turun kepada Rasul, engkau akan melihat mata dia itu meneteskan air mata karena mengetahui kebenaran. Itu turun kepada Ashamah. Nama dari apa? Dari Raja Habasyah, Ethiopia. Ya, yang gelarnya itu adalah Najasyi. Sedangkan di zaman Nabi, namanya adalah Ashamah. Masuk Islam. Dan menyembunyikan keimanannya. Keimanan dia sembunyikan. Dan waktu itu dia melindungi para sahabat yang hijrah ke negerinya. Berbeda dengan Heraklius ini. Dia tahu kebenaran tapi tidak mengikuti. Maka Heraklius ini dia pun berjalan ila Khims, menuju Khims, daerah yang ada di Suria. Ya, sekarang ini. Falam yarim Khimsa. Sebutkan itu tidaklah sampai negeri Khims hatta atahu kitabun min sahibihi. Sampai datang kepada beliau, kepada orang ini Herakl, ya, kepada dia ini apa? Sebuah kitab dari saudaranya, dari temannya. Jadi Heraklius ini mendatangi Khims. Belum sampai ke Khims sudah datang kitab dari temannya. Yuwafiku ra'ya Herakl. Mencocoki pendapat Heraklius. Apa itu ala khuruji Nabi? Atas keluarnya Nabi SAW. Benar, sama. Sama kita juga meyakini akan datang. Dan sudah datang sekarang ini apa? Nabi, sama. Tepat. Keluarnya Nabi wa annahu Nabi. Dan benar-benar dia itu Nabi. Dah ini, sudah lengkap sebenarnya. Sudah lengkap, ya ini pengetahuan dengan apa? Apa yang dia dapati. Fa'adina Herakl li'udhoma'i Rum. Maka dia mengizinkan Heraklius ini kepada pemimpin-pemimpin Romawi. Fi daskaroh lahu. Daskarotin, ya sekarang istana. Ya, dia mengizinkan pembesar-pembesar Romawi, para pendeta-pendeta untuk memasuki istana dia. Bihims, yang ada di Hims. Suma amara bi abwa biha. Kemudian dia memerintahkan pintu-pintu dari istana itu ditutup. Fagulikot, ditutup. Nanti dia mau ngajak kepada keislaman. Tapi sebelum apa? Sebelumnya suruh masuk semua, dan setelah masuk semua ditutup pintunya. Pintunya ditutup semua. Melakukan tipu daya dia. Suma itola'ah, kemudian dia pun menampakkan diri. Fakala, dia mengatakan, ya masyarakat Rum, wahai sekalian orang Romawi. Karena wakil-wakilnya datang, pendeta-pendeta, pimpinannya datang mereka. Halakum fil falah warusdi. Apakah pada diri kalian itu ada keberuntungan dan petunjuk? Ini apakah kalian dalam keadaan di atas petunjuk? Ya, di atas kebahagiaan. Dalam keadaan lapang. Wa ayas buta mulkukum. Demikian juga ayas buta. Untuk tetap kerajaan kalian. Ya, untuk kemudian kalian kerajaan dalam keadaan kokoh. Dengan apa? Fatubai uhata nabi. Untuk kalian berbaiat kepada nabi ini. Dia mengajak para pendetanya itu untuk masuk Islam. Ya, bukankah kalian di atas petunjuk? Dan kalian ingin untuk kerajaan kita ini dalam keadaan kokoh. Mari kita semua berbaiat kepada nabi ini, mengakui kebenaran Nabi Muhammad SAW. Ya, demikian. Karena dia sudah tahu, meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah benar-benar nabi, maka dia mengajak. Ternyata apa? Fahasu haisota humur. Maka berteriak dengan teriakan humuril wahsyi, teriakan keledai liar. Teriak-teriak dia dalam ruangan itu. Tidak terima mereka pendeta-pendeta ini. Ilal abwab, kepada pintu-pintu yang ada. Pada teriak menuju pintu-pintu. Bahwa jaduha kot gulikot. Ternyata mereka dapati pintu sudah ditutup semua. Ya, ketika mereka diajak masuk Islam, ternyata mereka menolak. Ternyata ketika mau keluar, ternyata pintu sudah ditutup semua. Maka Herakl pun melihat, oh ternyata mereka tidak ada yang mau. Asal dia mau mengajak kepada Islam. Falamma ra'ay Herakl. Ketika Herakl melihat nafratahum, mereka lari semua, wa aisa minal iman, dan putus asa, ya putus asa untuk iman, ternyata tidak ada yang mau ini. Qala, maka dia mengatakan, ruduhum, kembalikan mereka semua, pendeta-pendeta tersebut, alaya kepadaku, kembalikan. Wa qala, kemudian dia mengatakan, ini kultu maqalati anifan, sungguhnya aku mengucapkan ucapanku tadi, akhtabiru biha, hanya untuk menguji kalian saja. Tadi cuma menguji saja, mengetes kalian. Siddatakum ala dinikum, kekuatan agama kalian terhadap keyakinan kalian. Aku cuma mencoba kekuatan iman kalian. Fakat raitu, dan aku benar-benar melihat kalian imannya kokoh-kokoh. Gitu. Padahal sebenarnya dia sudah mau masuk Islam, Herakl ini. Ternyata apa? Didapati orang tidak mau masuk Islam. Ya. Akhirnya dia pun berubah pikiran. Fasajadu lahu, maka kemudian para pendeta pun sujud kepada Herakl. Waradu anhu, dan ridho kepada Heraklius. Bahkan adzalika akhir sya'ni Herakl, maka itu akhir kehidupan Herakl, mati dalam keadaan kafir. Ya, demikian. Jadi dia mendahulukan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Padahal dia sudah tahu kebenaran ada pada Nabi SAW. Ya, demikian. Berbeda sebagian sahabat seperti Bilal bin Rabah. Waktu itu disiksa, kemudian dia bersabar. Demikian juga Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, disiksa mereka dalam keadaan bersabar. Demikian juga kalau kita lihat Imam Ahmad radhiyallahu ta'ala, ketika fitnah khulqul Quran dalam keadaan bersabar, tidak mendahulukan kehidupan dunia daripada akhirat. Bahkan saya usai menyebutkan di dalam Qaul Mufid, ya ini keadaan yang dia itu apa? Apabila dia seorang pengajak kepada kebenaran, dia mengajak kepada kebenaran, maka wajib untuk dia apa? Memilih untuk apa? Memilih untuk sabar. walaupun harus dibunuh. Ya demikian. Jadi kalau dia itu adalah yang mengajak kepada kebenaran, maka afdolnya bagaimana? Bersabar. Memilih untuk dibunuh saja. Itulah yang ditempuh oleh Imam Ahmad radhiyallahu ta'ala. Sebutkan oleh Syaikhul Utsaimin di kolom Fiqh halaman 246. Yang di situ menunjukkan ada perincian. Ya, ketika seorang dipaksa untuk kafir. Apabila dia adalah orang yang mengajak kepada kebenaran, seorang da'i, maka lebih afdol bagi dia. Bahkan beliau mengatakan Syaikhul Utsaimin wajib untuk sabar walaupun dibunuh. Belum menyebutkan. Lakin ayyuhuma aula ayasbir walau qutil. Akan tetapi mana yang lebih afdol? Yang lebih bagus. Untuk dia sabar walaupun terbunuh. Au ayuwa fiqa dohiron. Atau dia itu mengikuti secara dohir. Tapi hatinya tetap dalam keadaan iman. Ya. Fi tafsil. Maka di situ ada rincian. Jadi mak. Bisa ditulis mana lebih afdol, sabar atau menampakkan setuju dengan mereka tapi hatinya iman. Ini ketika menjelaskan apa yang Allah sebutkan di dalam surat Al-An'am. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Orang yang dipaksa untuk kafir. Ya. Setelah dia itu beriman. Kecuali orang yang dia itu dipaksa. Dan dia hatinya tetap dalam keadaan beriman. Mana yang afdal sekarang? Boleh memang dia untuk kemudian apa? Menampakkan kekafiran. Tetapi hatinya beriman. Memang boleh. Ayat tadi disebutkan. Yang itu turun kepada Amr bin Yasir. Radhiyallahu anhuma. Ketika bapaknya dibunuh. Demikian juga ibunya Sumayyah dibunuh juga. Akhirnya dia ini Amr bin Yasir mengikuti ucapan orang-orang kafir Quraisy, menampakkan kekafiran tapi hatinya beriman. Kemudian turun ayat tersebut. Tapi sekarang kalau ditanya mana lebih afdol, sabar walaupun dibunuh ataukah mengikuti mereka? Ya, jawabannya boleh mengatakan fi tafsil. Di situ ada dua rincian. Di situ ada rincian. Idza kana muwafaqatul ikrah la yatarattab alaiha dararun fid din lil amah. Jawaban pertama, apabila dia mengikuti orang yang memaksa itu dan tidak berkaitan dengan bahaya dalam hal agama secara umum, ini tidak membahayakan umat. Jadi kalau dia kafir dan tidak membahayakan umat, mengucapkan kalimat kafir karena dipaksa mau dibunuh, kemudian dia mengucapkan kalimat kafir dan tidak membahayakan umat, maka boleh dia melakukan ini. Sebutkan oleh beliau seperti seorang yang dia itu sahibul mal al-badil. Orang punya harta, suka bersedekah bima yang fa terhadap hal-hal yang bermanfaat. Itu. Ya, jadi kalau orangnya itu punya harta dan dia suka bersedekah dan dia diancam untuk dibunuh umpamanya, maka tidak apa dia mengucapkan kalimat kafir itu apabila tidak membahayakan umat. Ini menurut Syaikhul Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kemudian jenis yang kedua, amma idza kana fi muwafaqatihi. Adapun kalau dia mengikutinya, mengucapkan kalimat kafir dan tidak sabar, ada bahaya bagi Islam, maka lebih bagus dia sabar walaupun dibunuh. Bahkan wajib dia sabar walaupun dibunuh. Ya, ini kalau seorang ya yang dia itu mengajak atau dai kepada Islam, mengajak kepada Islam, kemudian dia dipaksa untuk mengucapkan kalimat kafir, lebih bagus dia apa? Sabar walaupun dibunuh. Bahkan beliau mengatakan waqad yajibu, bahkan kadang-kadang bisa wajib sabar. Ya, demikian. Karena termasuk bab apa? Bab jihad fisabilillah. Ya, demikian. Oleh karena itu dulu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in mengeluh pada Nabi ketika disiksa oleh orang-orang musyrik, dipaksa. Tapi Nabi SAW mengatakan sungguhnya orang-orang terdahulu itu sebelum kalian ada yang dia itu dibunuh Kemudian kulitnya dipisah dari badannya dengan sisir dari besi. Mereka sabar. Ya, ini menunjukkan apa? Nabi memerintahkan mereka bersabar. Ya, demikian. Demikian juga kejadian Imam Ahmad rahimahullah taala wal Imam Ahmad fil mihnah al masyurah, di cobaan yang beliau alami, yang itu sangat terkenal. Kalau wafaqahum dhahiran, kalau dia mengikuti mereka, ya, mengatakan Al-Qur'an itu adalah makhluk, walaupun beriman bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah, tapi karena mau dibunuh, akhirnya dia mengucapkan kalimat tersebut. Kalau demikian yang dilakukan oleh Imam Ahmad, la hasala fi dzalika madarah, akan terjadi di dalam hal itu bahaya alal Islam, atas Islam. Ya gitu. Jadi mana yang afdal? Berarti dilihat keadaannya. Kalau kemudian orang itu adalah tidak membahayakan agama, ya, tidak berpengaruh kepada umat, tidak apa-apa. Seperti orang punya harta, suka bersedekah, itu. Tapi kalau orang ini mengajak kepada kebenaran, da'i ila Allah, kemudian disuruh mengucapkan kalimat kafir, berhukum pada selain hukum Allah umpamanya, ya kan? Maka dia terus dalam badan sabar walaupun dibunuh, maka itu bisa wajib. Ya, demikian. Masyaallah alafiyah. Kita membaca surah ini.